Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, pada kesempatan petang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan ya. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat ini untuk senantiasa ya, meningkatkan amal ibadah kita ya, bekal kita untuk di hari akhir. Yang seterusnya insya Allah kita akan bahas pembahasan kita di kitab Tauhid. Kita masuk di bab terakhir di kitab ini, itu bab ke-67 ya, di halaman 211, yaitu bab tentang kewajiban mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan dalam kitab ini diakhiri dengan hal yang sangat penting, yaitu adalah bagaimana kita dijelaskan ya, penulis menjelaskan tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang hal ini yang kadang menjadi sebab kenapa cenderung manusia enggan ya untuk mentauhidkan Allah, kenapa manusia kadang enggan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah karena manusia tidak mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan hal yang menyebutkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-67, yaitu Allah berfirman, "Wa ma qadarullahu haqqo qadrih, ya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, wa samawati matwiyatun bi yaminih, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Tidaklah mereka, orang-orang yang musyrik itu, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya ya, semestinya ya. Padahal apa? Wal ardu jami'an. Padahal seluruh bumi itu qabdatuhu yaumal qiyamah, itu akan digenggam ya, qabdu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, was samawat dan langit-langit itu matwiyatum bi yaminih, itu akan digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan itu. Bayangkan, jadi bumi itu cuma nanti digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian langit yang 7 langit itu cuma digunung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat lain, ya, bumi itu kemudian digulung ya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, ya. Kenapa dilemparkan ke dalam neraka dunia itu ataupun bumi itu? Karena dunia itu yang kemudian banyak menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang lupa, lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena dunia pasti. Ya, tidak ada unsur lainnya. Dunia itulah yang kemudian akhirnya dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka di situ. Nah, ini contoh ayat yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa salah seorang rahib, yaitu pendeta Yahudi, mendatangi Rasulullah dan mengatakan, ya. Ya Muhammad, inna najidu anallaha yaj'alu samawati ala isba' wal ardiyyina ala isba' wasyajaru ala isba' wal ma'u ala isba' wath-thara ala isba' wasairil khalqi ala isba fayaqul aynal malik ya, anal malik fadhahika nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu tasdiqan liqaulil habar ya, liqaulil habar summa qara'a rasul sallam wa ma qadarullah haqqo qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah ya. Jadi orang Yahudi, pendeta Yahudi ini datang kepada Rasulullah, dikatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapatkan di dalam Taurat bahwasanya Allah menjadikan seluruh langit itu dalam satu jari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Seluruh langit itu hanya dalam satu jari Allah Subhanahu wa taala. Wal ardiyina ala isbak, ya. Dan seluruh bumi, ya, tujuh lapis bumi itu cuma ada dalam ujung jari Allah Subhanahu wa taala. Wasyajaru ala isbak, ya, seluruh pohon-pohonan itu juga dalam satu jari Allah. Wal ma ala isbak, dan seluruh air juga hanya diletakkan dalam satu jari Allah. Wasara ala isbak, ya. Kemudian juga seluruh makhluk, ya, hanya diletakkan dalam satu jari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasairul khalqi, di sini, ya, seluruh makhluk diletakkan dalam satu jari Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, dan Allah berfirman, anal malik, sayalah penguasa yang sebenarnya. Jadi salah penguasa yang sebenarnya itu. Artinya orang Yahudi mendapatkan di Taurat itu seperti itu. Bagaimana Taurat juga menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat Yahudi ini menyampaikan kepada Nabi, maka fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga akhirnya tersenyum, tertawa. Kemudian apa? Tertawa sampai terlihat gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tasdiqan liqaulil habar. Dia membenarkan apa yang diucapkan oleh pendeta tersebut. Setelah itu Nabi membaca firman Allah, wa ma qadarullah haqq qadrih. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu mereka tidak mampu, ya, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seagung-agungnya, padahal seluruh bumi itu dalam satu genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan itu apa, digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu. Ya. Maka dari hadis ini, Bapak Ibu jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, ada riwayat dari orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel yang sering dikenal dengan kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat adalah kisah yang datang dari Bani Israel. Ya. Kisah-kisah yang datang dari Bani Israel itu ada tiga keadaan. Yang pertama adalah kisah itu sejalan dengan Al-Quran. Contohnya ini. Jadi kisah sumbernya dari Yahudi, dari Bani Israel, tapi sejalan dengan Al-Quran. Maka yang seperti ini Nabi membenarkan. Artinya kita membenarkan apa yang datang dari orang Bani Israel yang sejalan dengan Al-Quran. Ya. Ya, seandainya itu betul-betul sejalan dengan Al-Quran, maka kita menerima berita-berita itu. Ya. Maka berita yang sumbernya dari Bani Israel, kalau sejalan dengan Al-Quran, maka kita menerima. Yang kedua adalah kisah-kisah yang datang dari Bani Israel yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun dengan hadis. Maka yang seperti ini enggak ada gunanya. Ya, kita buang. Karena itu tidak sejalan dengan Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah kisah yang datang dari Bani Israel itu tidak bertentangan dengan apa, artinya itu tidak dibenarkan oleh Al-Quran, ya, kemudian juga tidak disalahkan oleh Al-Quran. Nah, jadi kisah yang Al-Quran tidak membenarkan, kemudian tapi juga tidak menyalahkan. Nah, maka ada kisah-kisah seperti ini, maka para ulama mengatakan kalau kita mendapatkan kisah yang seperti ini, kewajiban kita adalah tawakuf, kewajiban kita adalah diam saja, ya, karena memang Al-Quran itu juga tidak mengingkari, ya. Kemudian juga, tapi Al-Quran dalam satu sisi tidak membenarkan juga. Jadi kita tidak usah meriwayatkan, ya, kita tidak usah juga kita memakai riwayat-riwayat yang seperti ini. Yang kita pakai hanya kisah-kisah yang itu sejalan dengan Al-Quran ataupun dari sejalan dengan hadis dari Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan bahwasanya wal jibalu wasyajaru ala isba. Summa yahusuhunna fayaqulu anal malik anallah. Ya, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan wal jibal wasyajar ala isba. Seluruh tanam-tanaman, pohon-pohonan, wasyajar, ya, wal jibal dan gunung-gunung ala isba itu hanya diletakkan dalam satu jari Allah Subhanahu wa taala. Summa yahusuhunna. Kemudian Allah menggoncangkan gunung-gunung tersebut dan pepohonan itu, dan Allah berfirman anal malik. Sayalah penguasa yang sebenarnya itu, dan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Bukhari dikatakan yaj'alu samawati ala isba wal malu thara wa thara ala isba wa sa'iril khalqi ala isba. Ya. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, dan Allah menjadikan seluruh langit itu hanya dalam ujung jari Allah, satu ujung jari Allah. Air juga, ya, kemudian wa thara, thara ini adalah disebutkan tanah, ya. Itu seluruh tanah itu hanya dalam satu jari Allah. Kemudian seluruh makhluk itu hanya dalam satu ujung jari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Umar Ya, disebutkan di sini yatwi Allahu samawati yaumal qiyamah thumma ya'khudhuhunna bi yadihil yumna thumma yaqul anal malik aynal jabbarun aynal mutakabbirun thumma yatwi al ardina ala as-sab'a thumma ya'khudhuhunna bi shimali thumma yaqul anal malik aynal jabbarun aynal mutakabbirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggulung seluruh langit itu pada hari kiamat. Setelah digulung langit-langit tersebut, kemudian diambil dengan tangan kanan Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya saya adalah penguasa, ya Anul Malik, saya lah penguasa yang sebenarnya. Ainal Jabbarun, ya mana orang-orang yang jabbar, jabbar orang-orang yang berbuat zalim, ya penguasa-penguasa yang berbuat zalim. Ainal Mutakabbirun, dan mana-mana orang-orang yang menyombongkan diri selama di dunia itu. Ya. Kemudian summayat wal ardiyina sab'a thumma yakhuduna bi shimalihi. Kemudian Allah menggulung seluruh bumi, ya, setelah digulung kemudian diambil dengan tangan kirinya. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Anal Malik, ainal jabarun, ainal mutakabbirun." Manakah penguasa-penguasa yang lalim, penguasa-penguasa yang zalim, dan manakah orang-orang yang menyombongkan diri? Maka orang-orang yang menyombongkan diri di dunia saat itu tidak ada satupun yang kemudian berani, ya, karena ya apa yang berkuasa itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh orang berkuasa di dunia, tapi kekuasaan manusia hanya sebatas di dunia, ya, ataupun di akhirat sudah Allah lah wahidil qahar, ya, Allah lah satu-satunya yang menguasai segala sesuatunya itu, ya. Kita bayangkan mas, seluruh bumi, ya, tujuh bumi, tujuh lapis bumi, tujuh lapis langit itu digulung kemudian hanya dalam satu ujung jari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Ibn Abbas, ya, masamawatu sab'u wal ardu yunasab'u fi kafir rahman ila kahar dalatin fi yadi ahadikum. Subhanallah. Jadi beliau mengatakan tidaklah tujuh lapis langit dan tujuh bumi, tujuh lapis bumi di telapak tangan Allah Subhanahu wa taala itu seperti kahordal, ya. Di sini sebutkan seperti biji sawi yang diletakkan di atas jari tangan kalian. Jadi ya bukan berarti di sini kita menyamakan tangan Allah dengan kita, tapi apa? Bagaimana kecilnya? Jadi seluruh langit, seluruh bumi yang sebesar itu kalau diletakkan di tangan Allah Subhanahu wa taala seperti biji sawi yang diletakkan di tangan kita. Artinya apa? Tidak begitu kelihatan. Ya. Coba biji sawi kita letakkan tangan kita, tidak akan kelihatan itu. Artinya apa? Itu enggak ada apa-apanya, ya. Dan itu sesuatu yang sangat sangat kecil di situ. Ya. Kemudian Ibnu Jarir menuturkan bahwa Yunus telah menyampaikan hadis kepadanya dari Ibnu Wahab, ya, dari Ibnu Zaid, dari bapaknya, ya, bahwasanya Rasulullah beliau bersabda, masamawatu sab'u fil kursi illa kadarahimis sab'i ulkiyat fituras fitursin, ya, disebutkan, ya, tujuh lapis langit, ya, tujuh lapis langit, ya, kalau diletakkan di kursi Allah Subhanahu wa taala, di singgasana Allah Subhanahu wa taala, itu seperti kepingan uang dirham, ya, yang dilemparkan di atas perisai. Ya. Nah, kalau perisai yang biar kita mudah nampan besar itu, ya. Kalau yang dari bambu itu di daerah saya namanya tampah itu. Ya. Jadi kalau seperti kita punya kepingan uang seribu itu diletakkan di perisai. Itu tujuh langit loh. Ya, itu disebutkan tujuh langit. Ya, itu kalau diletakkan di singgasana Allah itu seperti uang koin yang diletakkan dalam tampah yang besar itu. Ya, padahal itu tujuh langit di situ. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa Abu Dzar mendengar Rasulullah bersabda, "Mal kursi fil arsy illa ka hardalatin hadidin ulqiyat baina dhahri falati minal ard." Bayangkan, kursi Allah itu, ya, kalau diletakkan di singgasana Allah, ya, dalam riwayat kursi itu adalah tempat pijakannya kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kursi itu kalau diletakkan di singgasana Allah Subhanahu wa taala itu seperti cincin besi yang kita lemparkan di padang sahara itu. Jadi itu kursinya Allah SWT. Jadi kalau di seperti ini, seperti kita ulkiat bainan dhuhri falat, seperti kita lempar, kalau di lapangan saja enggak kelihatan itu. Nah, ini adalah disebutkan dhuhri falati minal ard, di padang Sahara. Itu kurs arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau arsy Allah Subhanahu wa taala ini dalam riwayat yang jaga malaikatnya enggak banyak. Ya, arsy Allah Subhanahu wa taala ini cuman dijaga, dipanggul oleh 8 malaikat, ya. 8 malaikat yang dia menjaga arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Cuman disebutkan malaikat ini jarak antara telinga dan pundaknya itu seperti perjalanan 70 tahun. Ya, jadi antara daun telinga dan pundaknya itu sejauh perjalanan 70 tahun, itu satu malaikat yang menjaga arsy-nya Allah Subhanahu wa taala di sini. Kemudian disebutkan baina samai dunya wallati taliha khamsami'ati am wa baina kulli samain khamsati amin wa baina samai sabi'ati wal kursi khamsati amin wa bainal kursi wal ma khamsami'ati amin wal arsyu faqal ma wallahu faqal arsy la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Subhanallah. Jadi Allah berfirman, jarak satu, ya, di sini disebutkan jarak satu langit kepada langit lain itu seperti perjalanan 500 tahun. Bayangkan, jadi satu langit ke langit dua itu adalah 500 tahun. Ya. Kemudian begitu juga, ya, jadi satu langit ke langit lain itu jaraknya adalah 500 tahun. Ya. Kemudian di sini sebutkan dan ketebalan langit itu juga tebalnya itu juga seperti perjalanan 500 tahun. Ya, itu tebalnya. Ya. Kemudian di sini disebutkan kan langit satu, langit kedua sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh itu ada kursi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Disebutkan wal kursi khamsatu, dan jarak antara langit ketujuh dengan kursi Allah itu juga 500 tahun. Ya, 500 tahun. Kemudian wa bainal kursi wal ma, ya. Jadi langit ketujuh di atasnya adalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Di atas kursi Allah Subhanahu wa taala itu al-ma'atu, ada samudra. Ya. Jadi ada samudra. Jarak-jaraknya itu 500 tahun perjalanan. Ya, 500 tahun ya di sini. Kemudian disebutkan wal ma'u khamsatu, dan dalamnya samudra itu juga 500 tahun. Dalamnya samudra itu. Kemudian di atas samudra itulah al-arsy wal arsy faqal ma, dan singgasana Allah itu di atas samudra itu. Jadi singgasana Allah Subhanahu wa taala di atas samudra. Wallahu faqal arsy, dan Allah di atas arsy-Nya, la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Tidak ada sedikit pun perbuatan kalian yang lalai ataupun luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun, bahkan matukhfi sudur, apa yang tersembunyi di hati kita saja itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang terbesik di dalam niatan kita itu pun diketahui oleh Allah, padahal jarak antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah jarak yang sangat sangat jauh. Tidak mungkin ditempuh oleh manusia. Ya, tidak mungkin itu. Nah. Kemudian disebutkan hadis di atas diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, Al-Mas'udi dalam lafaz yang sama dari Asib dan seterusnya di situ. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muthalib menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hal tadruna kam baina sama'i wal ard?" Dia beliau bertanya, "Kalian tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi?" Qulna, kami mengatakan, Allah wa rasuluhu alam. Yang tahu cuma Allah dan Rasulnya. Maka Nabi bersabda, bainahuma masyiratu khamsi mi'ati amin sanah. Jarak antara bumi dengan langit itu seperti perjalanan 500 tahun. 500 tahun itu bisa ngelilingi dunia enggak itu? Enggak tahu ya. Enggak tahu itu enggak kebayang itu. Itu jarak antara bumi dengan langit di situ. Kemudian di sini disebutkan Wa min kulli sama'in ila sam'i masyiratu khamsami'ati amin. Sana ya. Kemudian juga jarak satu langit dengan langit lain itu juga jaraknya 500 tahun. Kemudian wa kisafu kulli sama'in masyiratu khamsati amin. Kemudian ketebalan langit itu juga adalah ketebalannya 500 tahun. Wa baina sama'i sab' wal arsy bahrun. Ya. Kemudian antara langit yang ketujuh dan arsy Allah itu ada bahrun, itu ada samudra. Ada samudra. Ya. Kemudian baina asfalihi wa alahu kama baina sama' wal ard. Dan jarak samudra, dasar samudra ke puncaknya samudra itu adalah 500 tahun perjalanan. Dalamnya samudra itu 500 tahun perjalanan. Wallahu subhanahu wa ta'ala faqadhalik. Dan Allah Subhanahu itu ada di atas samudra itu. Ya. Jadi Allah itu ada di atas samudra itu. Kemudian walaisa yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum bani Adam. Sesungguhnya Allah yang ada di sana di atas samudra itu tidak sedikit pun perbuatan kalian, perbuatan manusia yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis seperti itu banyak sekali. Ya, hadis-hadis itu banyak sekali. Seperti setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, setelah itu apa? Sumastawa 'alal arsy, kemudian Allah SWT beristawa di atas arsy-Nya. Ya. Kemudian ayat hadis-hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah itu bukan ada di mana-mana seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang. Ya. Orang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Allah tidak ada di mana-mana. Hadisnya jelas Allah itu di atas samudra. Ya, di atas samudra, di atas langit yang ketujuh. Dan Allah yang ada di atas itu tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka orang yang mengatakan kalau Allah ada di mana-mana itu adalah perkataan yang bertolak belakang dengan hadis dari Rasulullah di situ. Ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit saja. Ya. Ini sedikit saja tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Coba kalau kita lihat seperti ini, kita lihat diri kita, kita itu siapa kan gitu. Kita itu apa, ya. Ya, jadi kita itu enggak ada apa-apanya ya. Jadi kalau manusia kok masih musyrik, manusia kok masih percaya sama keris misalkan, percaya sama jimat, percaya sama akik, ini kebangetan itu. Ya. Allah yang semaha agung, yang sebesar itu kok malah ditinggalkan, milih percaya kepada dukun. Nah, ini kan kebangetan. Ya, maka di situ kenapa Allah katakan orang syirik inna syirka ladzulmun adzim. Sebenarnya kesyirikan itu kedzaliman. Kalau bahasa kita itu kesyirikan itu betul-betul bodoh orang musyrik itu. Ya. Dia percaya kepada makhluk yang makhluk saja enggak ada apa-apanya. Ya. Kok malah manusia menjauh dari Allah yang maha kuasa, yang kekuasaannya meliputi segala sesuatu, ya, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada ilmu. Islam itu mengajarkan kepada kebenaran. Ya. Maka kita katakan tidak ada kebodohan yang lebih bodoh dari orang yang musyrik. Tidak ada itu. Ada orang percaya kepada batu, orang datang minta rezeki kepada kuburan. Ya, kemudian orang lebih percaya ini hari untung, ini hari ini. Ya, ini kan sesuatu yang kebelingar. Sesuatu orang itu tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar, hatinya akan terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun orang yang mengenal Allah dengan benar, dia akan mampu mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memahami betapa agungnya Allah. Ya, dia sadar kepada siapa mereka beribadah. Ya. Dan dia menyadari akan dirinya, siapa sebenarnya dirinya, apa hakikat dirinya di situ. Ya. Maka sesuatu yang sangat sangat fatal ya, seandainya ada umat ini yang kemudian masih ya, setelah mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala kok masih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal di situ. Ya. Di sini ingin kita sampaikan ya kandungan babnya, yang pertama adalah firman Allah ya Taala pada bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Jadi bumi seluruh digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengetahuan tentang keagungan Allah dan sebagainya masih dikenal oleh orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah. Bahkan mereka tidak mengingkarinya dan tidak pula mengotak-atik maknanya. Artinya mereka, orang-orang Yahudi yang pada ada pada zaman Nabi saja, mereka masih paham tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kadang kita bikin geli kan gitu ya. Kadang ada keris bisa gerak saja itu udah lakunya miliaran itu. Ya. Ada akik yang apa, biasanya akik itu apa? Dicelupkan ke air berubah warna airnya, itu saja sudah harganya miliaran. Ini kok bisa kan gitu ya. Dia enggak melihat laut yang setiap saat bisa berubah warnanya. Itu bukan air yang dirubah segelas ya. Kalau akik itu kan paling gelas ya, air segelas di situ. Dia tidak melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur jagat raya ini, alam semesta ini. Yang mengatur rezeki seluruh makhluk dapat rezeki. Binatang yang kuat, yang lemah, yang kecil tetap saja dibagi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur bagaimana biasa mereka bisa mendapatkan keadilan. Ini kan sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang Islam itu ya, kalau memahami ketauhidan, mengenal Allah, dia enggak akan sibuk dengan tadi, sibuk dengan batu akik, sibuk dengan hal-hal seperti itu. Itu sia-sia hidupnya ya, maksudnya. Kok masih disibukkan dengan hal-hal seperti itu? Ya. Bayangkan pada saat kita mengkaji tentang malaikat, malaikat mendengar firman Allah, mereka tersungkur pingsan. Kan gitu ya. Jadi malaikat yang sebesar-besar itu, ya misalkan malaikat yang tadi yang menjaga arsy Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, kemudian bertanya, "Kenapa malaikat-malaikat ini menangis?" Ya, dikatakan Jibril mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan neraka, maka malaikat ini tidak bisa berhenti menangis. Dan tangisan malaikat yang menjaga arsy Allah Subhanahu wa taala itu seperti sungai-sungai yang mengalir di dunia. Jadi air matanya malaikat itu seperti sungai-sungai yang mengalir di dunia itu. Itu malaikat itu menangis enggak pernah berhenti sejak Allah menciptakan neraka itu. Ya. Ya, kalau manusia itu jangan kewanen istilahnya ya, kalau kita tahu seperti ini mau apa coba ya. Ya. Ya, malaikat saja yang sebesar itu, yang sekuat itu ya. Ya, mereka menangis setiap hari, menangis mereka dan tidak bisa berhenti. Ya, itu sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Nah, bagaimana neraka disebutkan oleh Rasulullah ya, dalamnya neraka itu ya seperti kita melempar batu yang besar itu sampai dasarnya itu 70 tahun baru sampai dasarnya neraka itu. Jadi kalau kita bayi, dari bayi lahir suruh lempar batu, nanti kita jadi mbah-mbah itu baru sampai itu. Itu baru sampai ke dasarnya neraka itu. Kira-kira ada manusia yang bisa selamat dari neraka? Tidak ada. Ya. Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, beliau itu mendapatkan neraka yang paling nyaman itu. Neraka yang paling nikmat itu. Disebutkan oleh Rasulullah, pada saat beliau memakai sendalnya, dipakaikan sendalnya itu di kelas itu, otaknya itu mendidih itu. Itu neraka yang sudah paling nyaman, yang paling baik lah istilahnya. Itu nerakanya untuk Abu Thalib. Jadi kalau Abu Thalib memakai sendalnya itu, otaknya yang mendidih. Nah itu. Nah, bagaimana dengan neraka-neraka yang lain? Nah, maka kita tidak heran kenapa malaikat itu senantiasa menangis ya pada saat tahu setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka itu. Nah, jadi ya, pada saat kita tadi melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah yang seperti itu, maka kita akan jauh lebih mudah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita bisa fokus dalam ibadah, mengabdikan, ya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW membenarkan keterangan dari orang alim Yahudi tersebut, bahkan Al-Quran juga membenarkan hal itu. Jadi berita dari siapapun kalau itu benar, sejalan dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima itu. Dan dari Yahudi saja kita terima, kadang yang jadi masalah orang Muslim nerima dari sesama Muslim nggak mau itu. Padahal Rasul saja mau menerima dari Yahudi, Al-Quran saja mau menerima kalau itu datang dari Yahudi. Ya. Ya, terlebih kita sesama Muslim, kalau itu adalah sebuah kebenaran, ngapain juga? Ya, karena kebenaran itu al-haqqu min rabbik, kebenaran itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah tersenyum ketika orang alim Yahudi menjelaskan pengetahuan orang agung itu. Ya, pengetahuan yang agung itu ya. Kemudian yang kelima, diterangkan bahwa Allah SWT memiliki dua tangan. Langit berada di tangan kanan dan bumi berada di tangan kirinya, tangan yang lain. Ya. Ya. Kemudian yang keenam, dijelaskan bahwa Allah juga memiliki tangan kiri. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, tangan Allah itu tidak sama dengan tangan makhluk. Kalau Allah memiliki tangan kanan dengan tangan kiri, jangan dibayangkan seperti manusia tangan kanan lebih kuat daripada tangan kiri. Ya, tangan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Tangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Bagaimana hakikatnya? Allahu a'lam. Tidak ada manusia yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak tahu hakikat tangan Allah seperti apa. Kita serahkan kepada Allah, karena Nabi sendiri belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita, ya karena Nabi saja enggak pernah melihat Allah, maka kita tidak tahu hakikat tangan Allah. Cuman di sini disebutkan itu langit ada di tangan kanan Allah dan yang bumi itu di tangan kiri Allah. Ya kita beriman saja Allah memiliki tangan kanan dan tangan kiri. Adapun hakikat tangannya seperti apa, Allahu a'lam. Kita semua manusia tidak ada yang tahu itu. Kita serahkan kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, dijelaskan tentang keberadaan orang-orang lalim dan menyombongkan diri terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang nanti akan dicari oleh Allah adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Orang-orang yang lalim, aniaya, mereka yang akan pertama dicari oleh Allah pada saat terjadi penghancuran alam semesta ini. Kemudian yang kedelapan adalah dijelaskan bahwa tujuh langit dan tujuh bumi itu letaknya di atas telapak tangan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji sawi diletakkan di atas tangan kita. Ya. Itu tidak akan kelihatan jelas ya di tangan kita itu. 9, besarnya kursi Allah dibandingkan dengan langit. Jadi kursi Allah itu dibandingkan dengan langit-langit itu, kalau langit itu diibaratkan seperti uang koin yang diletakkan di nampan yang besar. Ya, itu perumpamaan kursi Allah Subhanahu wa taala. Luasnya arsyullah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kursi. Jadi singgasana Allah Subhanahu wa taala itu kalau dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti cincin yang kita lemparkan di padang Sahara, di padang pasir. Itu singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arsy itu bukanlah kursi Allah maupun samudra air. Jadi arsy itu sendiri, samudra itu jadi di atas samudra, kursi, ars itu sendiri-sendiri, itu bukan menjadi satu kesatuan di situ. Ya, jadi seperti tadi yang disebutkan dalam hadis itu. Jadi ars ya sendiri, kursi ya sendiri, dan samudra itu juga sendiri. Itu bukan satu bagian ya, bukan satu bagian. Kemudian jarak antar langit satu dengan langit yang berikutnya. Nah, jadi kalau yang benar jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Nah, jadi kalau ada dari teorinya siapapun ya, teori barat mengatakan jarak bumi dan langit itu sekian, ya kalau tidak sejalan dengan ini maka pasti salah itu ya. Jadi tugas teman-teman yang belajar adalah yang dimaksud 500 tahun perjalanan itu berapa, itu yang kemudian dikaji di situ. Karena itu titik benarnya di sini yang mengabarkan, yaitu Rasulullah, dan Rasulullah itu terima kabarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jarak antara langit yang ketujuh dengan kursi Allah, ya sudah dijelaskan tadi 500 tahun perjalanan, 500 tahun perjalanannya. Jarak antara kursi Allah dengan samudra juga 500 tahun perjalanan. Ars letaknya di atas samudra air. Jadi singgasana Allah itu di atas samudra. Ya, di atas samudra. Kemudian yang ke-15, ars letaknya di atas samudra air, ya. 16 adalah Allah berada di atas ars. Hadis-hadisnya jelas, Allah itu semastawa 'alal ars. Allah itu bersemayam di atas arsnya. Ya, jadi Allah itu adalah di atas arsnya. Kemudian 17, jarak antara langit dan bumi. Jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Tebal setiap langit adalah perjalanan 500 tahun. Ya, tebalnya langit 500 tahun. Jarak antara permukaan dan dasar samudra yang berada di atas langit adalah perjalanan 500 tahun. Jadi dalamnya samudra yang ada di bawah ars Allah itu adalah 500 tahun perjalanan di situ. Nah, dari ini kita bisa punya gambaran, bayangan bagaimana alam semesta ini, ya. Bagaimana besarnya alam semesta ini. Dan alam semesta yang besar ini, coba, itu cuma ada dalam satu jari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hanya dalam satu jari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai zat yang maha agung, yang maha besar, yang maha kuasa atas segala seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, buku yang kita sudah kaji. Saya lupa ini kayaknya 2 tahun ya. 2 tahun buku ini. Bapak Ibu sendiri sudah belajar buku ini, dan buku ini buku fenomenal Bapak Ibu. Ya. Orang, banyak orang mengatakan Wahabi itu sesat, Wahabi itu macam-macam. Wahabi itu ya bukunya ini Pak Bu. Jadi Wahabi yaitu adanya cuman Al-Qur'an dan hadis saja di sini. Adakah kitab ini, buku ini mengajarkan tentang kesesatan? Tidak ada. Buku ini hanya menjelaskan tentang hakikat ketauhidan dan kesyirikan saja. Tidak mengkaji yang lainnya. Maka bukunya namanya kitab tauhid. Ya. Maka kalau ada orang-orang yang mengatakan Wahabi itu sesat, ya suruh baca dulu bukunya, karena buku ini tidak menjelaskan tentang sesat tidak sesat. Buku ini hanya menjelaskan tentang hakikat ketauhidan dan kesyirikan, itu saja. Ya. Tetapi apa? Buku ini buku yang sangat fenomenal. Sampai dulu ada seorang ulama di India, karena dia tidak tahu ada apa, ada seorang yang mengabarkan tentang penulis buku ini. Akhirnya apa? Saking bencinya, setiap sholat subuh dia mendoakan khusus laknat untuk penulis buku ini. Setiap sholat subuh didoakan laknat, laknat, semoga laknat atas ini Muhammad bin Al-Wahhab itu. Akhirnya apa? Dia punya murid yang muridnya ini pintar. Kemudian karena kok kenapa didoakan laknat terus oleh gurunya? Akhirnya muridnya ini kemudian mencari bukunya, dicari dan dibaca dari awal sampai akhir seperti bukunya ini, buku ini. Nah, pada saat muridnya membaca buku ini, loh, apanya yang salah? Coba Bapak Ibu perhatikan, itu cuma Al-Qur'an dan hadis saja, Al-Qur'an dan hadis saja. Akhirnya apa? Murid ini kemudian buku itu kemudian dilepas sampulnya, ya, dilepas sampulnya kemudian diberikan kepada gurunya. Ya, setelah dibaca oleh gurunya, gurunya mengatakan, "Demi Allah, tidak ada buku tauhid yang lebih bagus dari kitab buku ini." Setelah itu muridnya mengatakan, "Wahai guruku, orang yang setiap pagi engkau doakan adalah penulis buku itu. Buku inilah yang kemudian menjadi sebab beliau itu dicerca, dimaki-maki di situ." Setelah itu apa? Beliau bertobat dan seumur hidup beliau sampai meninggal mendoakan kebaikan rahmat untuk penulis buku ini. Sebabnya apa? Sebabnya cuma satu saja. Orang cuma katanya gitu loh. Katanya. Kan itu. Nah, kalau kita sudah baca sendiri, mana buku ini yang mengajarkan kesesatan? Gak ada. Buku ini hanya menjelaskan ini syirik, ini syirik, bukan, kan gitu. Bagaimana menjaga ketauhidan, bagaimana umat ini tidak terjatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu dosanya tidak diampun. Itu yang jadi masalah di situ. Kalau orang mencuri, orang berzina, Allah itu buka pintu taubat itu. Dalam artian Allah bisa mengampuni, ya. Kalau seandainya tidak diampuni pun orang itu tidak kekal di dalam neraka. Berbeda dengan kesyirikan. Namanya kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia betul-betul masuk meninggal masih dalam kesyirikan, orang itu sudah tidak ada peluang sedikit pun namanya nyicipi surga, enggak ada. Kekal dia itu bersama Yahudi Nasrani. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, karena Allah sudah mengatakan khalidina fiha, kekal, maka beliaulah terinspirasi menulis bagaimana umat ini terjaga jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan di situ. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita sudah mempelajari seperti ini, ya, justru kita yang bisa menjelaskan, ya. Dulu awal-awal Muhammadiyah dimasuk Indonesia juga kan dituduh Muhammadiyah Wahabi mengajarkan kesesatan, mengajarkan macam-macam. Di mana yang mengajarkan kesesatan, di mana? Enggak ada. Di sana. Dan buku yang dikaji ya buku ini, ya buku ini yang kemudian dikaji oleh umat ini. Ya. Maka tadi seperti ulama India tadi beliau mengatakan tidak ada buku yang menjelaskan tentang ketauhidan dan kesyirikan yang lebih lengkap dari buku ini. Dan buku ini hanya menjelaskan itu saja. Ya, tidak pernah namanya nyesat-nyesatkan, kemudian tidak apa menghukumi kecuali apa yang sudah dihukumi dalam Al-Quran ataupun hadis. Karena isinya cuma Quran hadis saja di situ. Kemudian dengan selesainya buku ini, bukan berarti Bapak Ibu sudah, oh saya sudah khatam, sudah selesai, sudah pasti selamat dan itu. Enggak ada jaminan, Pak. Ya. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud belum mengatakan, kesyirikan itu seperti semut hitam ya, yang berjalan di batu hitam di malam gelap gulita di situ. Jadi saya terus terang Bapak Ibu, khatam ini mungkin lebih dari 5 kali, ya, lebih 5 kali, 6 kali, tapi tetap saja. Kenapa? Namanya tadi kesyirikan itu sesuatu yang sangat samar. Sesuatu yang sangat samar dan kita betul-betul harus menjaga, ya. Kalau kita memahami betul ketauhidan ini, kita jadi sensitif gitu. Ya, sensitif dengan kata-kata, ucapan, perbuatan yang itu mengandung kesyirikan. Sensitif. Kenapa? Karena kita takut bahayanya perbuatan kesyirikan di situ. Nah, semoga apa yang kami sampaikan selama ini, ya, bisa memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Tentu kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa menjaga kita terjaga dari berbagai kesyirikan dan bisa kita meninggal di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara pribadi juga saya mohon maaf, ya, tentu banyak kekurangan di dalam menyampaikan buku ini. Ya, kami persilahkan Bapak Ibu bisa diulang-ulang, dibaca lagi. Yang paling penting adalah bagaimana keluarga kita harus betul-betul selamat, ya. Kalau saya katakan Bapak Ibu, siapapun orang yang tidak pernah membaca buku ini, itu riskan terjatuh kepada kesyirikan. Sangat riskan. Coba silahkan Bapak Ibu ulang dari bab pertama sampai bab akhir. Jujur kita saja pasti kena banyak di sini, ya. Kita sendiri banyak kena dengan masalah-masalah dalam ketauhidan ini. Apalagi orang yang tidak pernah baca sama sekali. Orang yang tidak pernah belajar sama sekali, itu sangat riskan. Ya, sangat riskan. Dan inilah prinsip yang diajarkan oleh seluruh para nabi. Dengan ketauhidan inilah kemudian Rasulullah itu, ya, mendidik sahabat itu sampai 13 tahun. Ya. Jadi kalau sahabat dididik oleh Rasulullah sendiri 13 tahun tentang ketauhidan ini, kalau kita baru 2 tahun. Ya. 2 tahun, jadi masih ya, masih waktunya cukup panjang untuk memperdalam masalah ketauhidan itu di situ. Ya. Mungkin itu saja, maka dengan ini pula pengajian kitab tauhid kita sudah selesai, ya. Insya Allah pekan depan saya pamit. Ini apa? Sudah mau Ramadan, ya, sudah mau Ramadan, nanti kita banyak persiapan di bulan Ramadan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.